Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan ini selalu dijadikan sebagai pertemuan yang membawa kebaikan, membawa berkah dan rahmat untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan ilmu syariat bagi kita semua sebagai penerang, hal yang menyejukkan hati, hal yang selalu membimbing kita kepada sorga Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan bab sifat salat nabi dari kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ahmad Ibnu Ali Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas beberapa hadis pokok yang memuat penjelasan bagaimana tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di hadis-hadis berikut ini yang kita akan baca insyaallah taala kelengkapan pembahasan, dan juga masih terdapat beberapa hadis pokok yang menjadi sumber tumpuan di dalam uraian sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa an Ubadata ibn Shamit radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi ummil Qur'an. Muttafaqun alaihi. وفي رواية لابن حبان والدارقطني, لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. Dari Ubadah ibn Shamit radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi ummil Qur'an. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca ummul Qur'an. Ummul Qur'an di sini yang dimaksud adalah surah Al-Fatihah. Al-Fatihah disebut dengan banyak nama. Disebut dengan Al-Fatihah sebab dia adalah pembuka Al-Quran. disebut dengan Ummul Quran, Ummul Kitab, sebab ia adalah pokok dari Al-Quran, pokok dari Al-Kitab. Iya. Dan di hadith-hadith yang lain juga disebut dengan penamaan-penamaan selain daripada dua penamaan ini. Disebut sebagai Asy-Syifa sebab dia adalah obat. Disebut sebagai Ruqya karena dia adalah surah yang sangat bermanfaat sekali untuk menyembuhkan. Iya. Dan sebagian para ulama menyebutkan belasan nama untuk surah Al-Fatihah. Dikatakan sebagai Ummul Quran, pokok Al-Quran, karena seluruh kandungan Al-Quran kembali kepada surah Al-Fatihah. Seluruh kandungan Al-Quran kembali kepada surah Al-Fatihah. Ini menunjukkan keagungan surah ini. Dan sepantasnya selalu kita perhatikan kandungan dan maknanya. Ya. Ibn Al-Qayyim mengisyaratkan sejumlah dari makna surah Al-Fatihah di dalam buku beliau Madarij As-Salikin. Di mana buku ini menjelaskan tentang kedudukan orang-orang yang beribadah kepada Allah di jenjang Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Ya, asal pokok pembahasan buku berkaitan dengan ayat Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Namun beliau juga menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan surah Al-Fatihah secara umum. Baik, hadis ini dibawakan oleh Ibnu Hajar di sini. Beliau ingin menekankan bahwa membaca surah Al-Fatihah itu adalah salah satu rukun dari rukun salat. Hingga Nabi mengatakan la salata, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Kalimat tidak ada salat, la di sini nafi lil jins, menafikan jins, menafikan jenis, yang menunjukkan bahwa salat itu tidak akan syah kecuali kalau membaca surah Al-Fatihah. Dan ini pembahasan telah kita uraikan pada pertemuan sebelumnya di ketika membahas hadis Abu Hurairah yang merupakan pokok utama dalam pembahasan sifat salat. Iya, hadis Al-Musii salatuh. Telah kita terangkan bahwa membaca surah Al-Fatihah adalah rukun dari rukun salat. Siapa yang tidak membaca surah Al-Fatihah maka tidak syah salatnya. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih. Kata Ibnu Hajar wa fi riwayatin li Ibnu Hibban wa Ad-Darqutni, dalam sebuah riwayat oleh Ibnu Hibban dan Ad-Darqutni, la tujzi'u salatun la yuqra'u fiha bi Fatihatil Kitab. Lafadznya, salat itu tidak syah. Salat tidak syah. Atau tidaklah sebuah salat itu syah bila tidak dibaca di dalamnya surah Al-Fatihah. Ya. Ini Ibnu Hajar membawakan riwayat ini secara khusus. Beliau ingin menegaskan bahwa kalimat la salata, tidak ada salat, itu maknanya tidak syah sebuah salat. Ya, tidak syah sebuah salat. Ini ditegaskan dalam riwayat Ibnu Hibban dan Ad-Darqutni di sini. Nah, namun riwayat Ibnu Hibban dan Ad-Darqutni ini ada pembahasan dari sisi sanadnya, ada sedikit kelemahan. Dan yang masyhurnya adalah riwayat yang disebutkan pertama. Iya. Riwayat yang disebutkan pertama. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab atau bi Ummil Quran. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Kemudian dalam riwayat yang lain kata beliau wa fi ukhra, dalam riwayat yang lain li Ahmad wa Abi Dawud wa Tirmidzi wa Ibn Hibban, dalam riwayat yang lain bagi Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibn Hibban. Lafadznya Rasulullah bersabda la'allakum taqra'una khalfa imamikum. قلنا نعم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. Ya, Rasulullah bersabda, barangkali kalian membaca di belakang imam kalian. Ya, sini beliau bertanya kepada para sahabat, barangkali kalian membaca di belakang imam kalian. Ya, kalimat barangkali di sini ini uslub ya dalam bertanya. Yang sebenarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui mereka membaca di belakang imam, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun beliau menghadap ke depan, namun Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekhususan bagi beliau, beliau melihat apa yang dilakukan oleh orang yang di belakangnya di dalam sholat. Ya, namun begitulah cara menegur yang baik. Rasulullah membahasakan barangkali kalian membaca di belakang imam kalian. Qulna na'am, maka kami para sahabat menjawab, iya, benar kami membaca. Qala, maka Rasulullah bersabda, la taf'alu, janganlah kalian melakukan itu. Illa bifatihatil kitab, kecuali kalau membaca surah Al-Fatihah. Fa innahu la salata liman lam yaqra' biha, karena tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Ya, ini hadith. Di riwayat ini hadithnya sahih, hadithnya hasan atau sahih. Di hadith ini dibawakan oleh Ibnu Hajar di sini. Beliau ingin menerangkan bahwa memang di dalam sholat itu secara umum tidak boleh seseorang membaca di belakang imam. Dan ini ketentuan ada di dalam Al-Quran. Ada di dalam Al-Quran. Iya. Wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila Al-Quran dibaca, maka dengarkanlah dan diamlah kalian. Jadi ini ketentuan umum. Namun ayat tersebut diterangkan oleh hadis Rasulullah, maknanya bahwa seorang yang sholat di belakang imam, dia mendengar bacaan imam. Ya. Diam kecuali kalau membaca surah Al-Fatihah. Adapun surah Al-Fatihah tetap makmum membacanya. Nabi menegaskan karena tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Iya. Maka ini telah kita terangkan ya pada pertemuan sebelumnya, bahwa membaca surah Al-Fatihah itu adalah kewajiban bagi imam dan bagi makmum dalam sholat jahriyah maupun sholat sirriyah. Dalam sholat yang dijaharkan, dikeraskan bacaan, maupun di sholat yang bacaannya tidak dikeraskan. Membaca surah Al-Fatihah adalah kewajiban atas imam dan makmum. Iya. Ini makna dan kandungan dari hadith ini, yang dengannya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala ingin menekankannya. Maka di sini saya tekankan dua poin berkaitan dengan hadith. Yang pertama, bahwa membaca surah Al-Fatihah itu adalah rukun dari rukun salat. Kemudian poin yang kedua, bahwa membaca surah Al-Fatihah ini diwajibkan atas imam dan atas makmum. Ya. Di semua sholat, sholat jahriyah maupun sholat sirriyah. Sholat jahriyah artinya sholat yang dikeraskan bacaan. Sholat sirriyah artinya sholat yang apa? Bacaan itu tidak dikeraskan. Iya. Kemudian dalam hadits berikutnya, ya, kemudian dari sebelum saya melangkah ke hadits berikutnya, saya ingatkan di sini sebuah pelajaran. Ketika Nabi berkata kepada para sahabat, la'allakum taqra'una khalfa imamikum, barangkali kalian membaca di belakang imam kalian. Ya. Ini menunjukkan perhatian Rasulullah kepada para sahabatnya pada hal-hal yang berkaitan dengan keagamaannya. Dan demikianlah kedudukan seorang alim di tengah umat. Kedudukan seorang yang berilmu di tengah umat. Mereka melihat apa yang diperlukan oleh umat, mengajarkan kepadanya apa yang bermanfaat. Kalau ada kekurangan, maka mereka berusaha untuk menutupi kekurangan tersebut. Iya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan kondisi dan keadaan para sahabatnya. Ya, dan ini sifat adalah sifat yang harusnya tertanam pada diri kaum muslimin dan muslimat. Ada perhatian terhadap muslim yang lainnya. Berusaha untuk menciptakan kebaikan, mengajak manusia kepada kebaikan, dan ia berusaha menjadi sebab manusia itu mendapatkan manfaat dan kebaikan. Iya. Karena itu telah datang hadith-hadith dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan tentang hal ini, agar supaya dia memberi manfaat kepada saudaranya. Di antaranya Nabi bersabda, "Man istata'a minkum ayyam fa'a akhahu falyaf'al." Siapa di antara kalian yang mampu memberi manfaat kepada saudaranya, hendaknya dia lakukan. Dan juga Rasulullah bersabda, itu hadits Jabir riwayat Muslim, dan di dalam hadits Abu Mas'ud Al-Ansari riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Man dalla ala khairin falahu ajr ka ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Iya. Karena itu dari hal yang baik di tengah umat Islam adanya sifat bahu membahu, tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan, di dalam hal yang dengannya setiap orang melengkapi perkara agamanya, mendapat pengetahuan agama dan mendapat bimbingan untuk beramal saleh. Ya. Siapa yang menjadi sebab di dalam hal ini, apakah dengan cara dia mengajarkan, atau dengan cara dia mengajak, atau dengan cara dia menunjukkan kepada jalan itu, atau dia menjadi sebab seorang bisa sampai kepada kebaikan, maka seluruh hal ini adalah hal yang baik dan dipuji di dalam syariat. Kemudian di dalam hadits berikutnya kata penulis, wa an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar kanu yaftatihuna as-salata bilhamdulillahi rabbil alamin, muttafaqun alaih. Zada Muslimun la yadhkuruna bismillahir rahmanir rahim fi awwal qira'atin wala fi akhiriha, wa fi riwayatin li Ahmad wa An-Nasa'i wa Ibn Khuzaimah la yajharuna bi bismillahir rahmanir rahim, وفي أخرى لابن خزيمة كانوا يسرون, وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها. كتب ليه dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu أن النبي وأبا بكر وعمر, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar dan Umar, كانوا يفتتحون الصلاة, mereka semua ini membuka bacaan salat dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Muttafaqun alaih. Hadits ini riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi Anas bin Malik di sini menuturkan bahwa beliau mengetahui Nabi melihat Abu Bakar, melihat Umar, semuanya ketika salat bacaan yang paling pertama didengar oleh Anas alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada bacaan bismillahirrahmanirrahim di depannya. Tidak didengar oleh Anas bacaan bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang didengarkan adalah apa? Adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Ini hadits oleh Ibnu Hajar dibawakan di sini. Beliau ingin membuka pembahasan. Apakah ketika membaca Al-Fatihah seorang imam menjaharkan basmalah atau tidak menjaharkannya? Apakah imam menjaharkan mengeraskan membaca bismillahirrahmanirrahim, atau imam membaca bismillahirrahmanirrahim tanpa terdengar oleh makmum? Iya. Ini pembahasan yang ingin dibawakan oleh Ibnu Hajar. Sekarang beliau akan membawakan hadith-hadith yang menjelaskan bahwa imam itu tidak menjaharkan, tidak mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadith yang pertama sekarang dari Anas bin Malik. Yang beliau sebutkan di sini tambahan riwayat Zada Muslimun. Imam Muslim menambah di dalam riwayatnya, La yadkuruna Bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Fi awwali qira'atin wala fi akhiriha. Tidak disebutkan di awal membaca, tidak pula disebutkan di akhirnya. Jadi mereka hanya memperdengarkan alhamdulillahirabbilalamin arrahmanirrahim dan seterusnya. Ya, tidak disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, tidak di awal, tidak pula di mana? Di akhir. Ini tambahan riwayat Muslim. Riwayat lain kata beliau, fi riwayatin li Ahmad wa An-Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah, dalam sebuah riwayat oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah, lafadznya la yajharuna bi Bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak menjaharkan, tidak mengeraskan suara membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini riwayat ketiga sudah. Riwayat keempat, wa fi riwayatin li Ibnu Khuzaimah, dalam sebuah riwayat oleh Ibnu Khuzaimah, kanu yusirruna, mereka mensirkannya. Mereka mensirkan bacaan. Ya, disirkan artinya apa? Tidak dikeraskan bacaan itu. Iya. Selesai empat riwayat. Kemudian Al-Hafidh di sini mengingatkan sebuah pembahasan yang dibahas oleh para ulama berkaitan dengan riwayat. Kata beliau, wa ala hadha yuhmalun nafyu fi riwayati muslimin khilafan liman a'allaha. Dibangun di atas riwayat ini, penafian dalam riwayat muslim, ya, di riwayat muslim dikatakan, la yadkuruna bismillahirrahmanirrahim. Mereka, Nabi Abu Bakar dan Umar, tidak menyebut bismillahirrahmanirrahim. Kalimat tidak menyebut ini maknanya hendaknya dibawa kepada pengertian kanu yusirrun. Mereka tidak menjaharkannya, dibaca tetapi tidak apa? Tidak dijaharkan, tidak dikeraskan. Ya, ini harusnya makna pemahaman hadis yang harus dipahami menurut Ibnu Hajar. Khilafan liman a'allaha. Dan ini berbeda dengan orang yang melemahkan riwayat Imam Muslim. Ya, sebab ada sebagian yang melemahkannya. Ya, namun pelemahan ini, ya walaupun yang melemahkannya dari ulama yang semisal atau selevel dengan Imam Muslim, ya, namun bagi Ibnu Hajar rahimahullah ini pelemahan tidak begitu kuat, ya, dan riwayat Muslim itu tidak bertentangan dengan riwayat yang lainnya. Baik, ini makna riwayat-riwayat yang dibawakan di sini oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Secara umum hadith ini, riwayat-riwayat yang dibawakan di sini oleh Ibnu Hajar, semuanya menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau tidak menjaharkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tidak menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Langsung membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Dan hadith ini adalah salah satu dalil yang dipakai oleh para ulama yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Sebab kalau dia bagian dari surah Al-Fatihah, ya sama dengan ayat yang lainnya harus dijaharkan. Sama dengan ayat yang lainnya harus dijaharkan. Tapi karena dia bukan bagian dari surah Al-Fatihah, makanya tidak dijaharkan. Dan ada hadis yang lain lebih tegas menunjukkan bahwa basmalah Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari surah Al-Fatihah, yaitu hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qusimatish shalatu." Ya, atau ini hadith Qudsi, ya. Allah berfirman, qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini. Allah berfirman, aku membagi salat itu antara aku dan antara hambaku menjadi dua bagian. Ya. Jadi surah Al-Fatihah dibagi menjadi dua bagian. Idza qala al-abd, apabila si hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah berfirman, hamidani abdi, hambaku memujiku. Ya, perhatikan hadits yang saya baca ini ya. Al-Fatihah disebut dengan nama salat. Qasamtu as-salata bainai wa baina abdi, saya membagi salat antara aku dan antara hambaku. Salat yang dimaksud di sini surah Al-Fatihah. Dan ini salah satu penamaan surah Al-Fatihah. Dan ketika surah Al-Fatihah disebut dengan nama salat, ini menunjukkan bahwa dia adalah salah satu dari inti salat. Sebab dijadikan sebagai penamaan yang mewakili salat itu. Iya. Karena itulah ini juga dari dalil yang menunjukkan bahwa membaca surah Al-Fatihah adalah rukun dari rukun salat. Baik. Allah berfirman dalam hadits qudsi, aku membagi surah Al-Fatihah antara aku dan antara hambaku menjadi dua bagian. Kalau si hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah berfirman, hamidani abdi, hambaku memujiku. Jadi perhatikan, yang dimulai di sini langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak disebut apa? Bismillahirrahmanirrahim. Menunjukkan bahwa bismillahirrahmanirrahim itu tidak masuk dari surah Al-Fatihah. Wa idza qala ar-rahmanirrahim, kalau si hamba membaca ar-rahman ar-rahim, Allah firman, athna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Wa idza qala maliki yaumiddin, kalau si hamba membaca maliki yaumiddin, maka Allah firman, majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Dan apabila si hamba membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah firman, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Allah berfirman, ini antara aku dan antara hambaku. Dan untuk hambaku apa yang dia minta. Berarti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini perputarannya. Kan 7 ayat. Ya, dan pertengahannya adalah apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti 3 ayat sebelumnya dan 3 ayat setelahnya. Sehingga semuanya menjadi 7 ayat. Karena surah Al-Fatihah itu adalah 7 ayat yang berulang. Ya, di ayat yang lain Allah firman, walaqad atainaka sab'an minal mathani. Sungguh kami telah memberikan kepada engkau 7 yang berulang, maksudnya surah Al-Fatihah. Dia 7 ayat. 7 ayat bermula dari alhamdulillahi rabbil alamin. Jelas ya? Ayat yang kedua Ar-Rahmanir Rahim. Ayat yang ketiga Maliki Yaumiddin. Ayat yang keempat pertengahan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ada 3 ayat lagi setelahnya. 3 ayat lagi setelahnya. Ya. Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan 3 ayat setelahnya ini ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ini ayat yang kelima. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, titik di situ, itu ayat yang keenam. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu ayat yang ketujuh. Ayat yang ketujuh. Jelas ya? Maka ini 7 ayat. Dan bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk dari surah apa? Surah Al-Fatihah. Iya. Baik. Ini dalil-dalil jelas saya kira, terang. Menunjukkan bahwa bismillahirrahmanirrahim itu bagian, bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Mungkin ada yang bertanya, kalau dia bukan bagian dari surah Al-Fatihah, kenapa dituliskan di dalam Al-Quran bismillahirrahmanirrahim? Jawabannya, penyebutan bismillahirrahmanirrahim bukan hanya di surah Al-Fatihah. Ada di seluruh surah yang lainnya dalam Al-Quran. Kecuali di surah apa? Kecuali di surah At-Taubah. Ya, kecuali di surah At-Taubah. Di surah yang lainnya, semuanya dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Sebab telah syah dari Nabi SAW bahwa bismillahirrahmanirrahim itu sebuah ayat Al-Quran yang menjadi pemisah antara sebuah surah dengan surah yang lainnya. Ya. Jelas ya? Berarti dia bukan ayat termasuk dari surah Al-Fatihah. Iya. Ini pembahasan yang berkaitan dengan pembacaan bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekali lagi bismillahirrahmanirrahim dia tidak termasuk dari surah Al-Fatihah, dan hadits-hadits ini menjelaskan bahwa bacaan bismillahirrahmanirrahim itu tidak dijaharkan, tidak dikeraskan. Iya, tidak dikeraskan. Baik. Ini yang dipegang oleh muhakkikin dari para ulama dan dianggap kuat ya oleh para ulama. Ya, sampai banyak dari ulama memasukkan pembahasan ini ke dalam pokok keyakinan yang wajib diyakini. Iya. Karena dianggap bahwa ya tidak ada pendapat yang harus diterima kecuali pendapat ini. Dan pendapat yang selain daripada ini itu adalah pendapat yang tidak kuat dibangun di atas hadith-hadith yang lemah. Sebagaimana yang akan kita terangkan. Jelas ya? Karena itu kalau antum membaca buku misalnya Aqidah Ali bin al-Madini. Ya, dari kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah disebutkan oleh Ali bin al-Madini di situ. Ya, dari kriteria akidah yang benar, seorang tidak menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Demikian pula Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, beliau di dalam Syarah Al-Bukhari karya beliau di pembahasan basmalah ini, beliau bawakan dari pembahasan ulama yang menganggap ini dari pokok keyakinan yang harus ditegaskan di dalam buku-buku akidah. Iya. Dan mana ucapan para ulama yang memasukkannya ke dalam pokok keyakinan ini? Ini disebabkan karena mereka menganggapnya sebagai hal yang tidak mengandung kemungkinan kebenaran kecuali itu saja. Ya, seorang membaca Al-Fatihah tidak menjaharkan basmalah. Tidak menjaharkan basmalah. Dan dimaklumi bahwa di dalam pembahasan akidah, kadang sebagian imam memasukkan sebuah pembahasan fikih itu untuk membantah ahlul bid'ah yang mengingkari sunnah yang syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi mereka sebutkan untuk membantah orang yang mengingkarinya. Ya. Membantah orang yang mengingkarinya. Demikian. Maka sebagai kesimpulan dari hadis ini bahwa hadis-hadis ini menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim itu tidak dijaharkan. Kemudian yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim dari pembahasan yang telah saya uraikan itu bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Ya. Yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim dibaca. Bukan tidak dibaca, dibaca tetapi apa? Tidak dijaharkan, tidak dikeraskan. Ya. Tentunya ini pembahasan ada silang pendapat di kalangan ulama. Ya. Ada silang pendapat. Selain dari ada yang berpendapat tidak boleh menjaharkan basmalah, ada juga dari ulama yang berpendapat disyariatkan menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Karena ada yang berpendapat seperti itu dan ini masyhur, maka Ibnu Hajar membawakan hadith-hadith yang menjadi pegangan mereka. Ibnu Hajar di sini akan membawakan dua hadith ya, yang menjadi pegangan ulama yang mengatakan dijaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Hajar membawakan hadith yang paling kuat di sisi mereka. Ya. Kata beliau, wa An-Nu'aym al-Mujbir rahimahullah annahu qala sallaitu wara'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu fa qara'a bismillahirrahmanirrahim. Thumma qara'a bi ummi al-Qur'an hatta idza balagha wala dhallin qala amin wa yaqulu kullama sajad وإذا قام من الجلوس الله أكبر ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه النسائي وابن خزيمة. Dari Nu'aym al-Mujmir ya rahimahullah, ini Nu'aym al-Mujmir salah seorang tabi'in murid Abu Hurairah. Nu'aym al-Mujmir berkata, saya sholat di belakang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Jadi dia menghikayatkan sholatnya di belakang Abu Hurairah. Faqara'a, maka Abu Hurairah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qara'a bi ummil Qur'an, kemudian Abu Hurairah membaca surah Al-Fatihah. Ya. Jelas ya? Abu Hurairah membaca Bismillahirrahmanirrahim didengarkan oleh Nu'aym Al-Mujmir, menunjukkan bahwa Abu Hurairah apa? Menjaharkan, mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Abu Hurairah membaca surah Al-Fatihah, hatta idza balagha waladh dhallin, hingga ketika bacaannya sampai ke kalimat ke akhir ayat ke akhir surah waladdallin qala amin, maka Abu Hurairah berkata amin. Ya, ini pembahasan amin akan datang ya, bahwa imam disyariatkan mengucapkan amin dan disyariatkan bagi makmum untuk mengikutinya. Insyaallah akan disebutkan hadis khusus oleh Ibnu Hajar tentang ini. Kita akan uraikan di sana pada tempatnya. Kata beliau wa yaqulu kullama sajad, dan tiap kali beliau sujud, wa idza qama minal julus, dan tiap kali beliau berdiri, ya. Abu Hurairah berkata Allahu Akbar. Abu Hurairah berkata Allahu Akbar. Ini takbir perpindahan. Dan ini sudah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya. Ya, ada beberapa takbir perpindahan di dalam salat. Ya, telah kita terangkan hukumnya. Tentang rincian takbir perpindahan ini, di mana saja tempat-tempatnya, insyaallah akan datang hadis khusus dibawakan oleh Ibnu Hajar nanti. Kita akan membacanya dan akan lebih menguraikannya pada tempatnya. Tsumma yaqulu, kemudian Abu Hurairah berkata, idza sallam. Jadi kalau Abu Hurairah sudah salam, selesai salatnya, Abu Hurairah berkata, walladzi nafsi biyadih, demi yang jiwaku berada di tangannya. Ya, ini sumpah sering diucapkan oleh Nabi, oleh para sahabat, demi yang jiwaku berada di tangannya. Ya. Bentuk sumpah yang menunjukkan kesadaran bahwa jiwa seorang hamba itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah mencabutnya? Ya, Allah melakukannya, tidak ada yang bisa menghalanginya. Dan setiap hamba jiwa dan ajalnya sudah ada ketentuannya. Iya. Jadi perhatikan ya bahasa-bahasa para sahabat. Ya, mereka memakai kalimat-kalimat yang subhanallah menunjukkan kemurnian akidah dan kalimat yang menunjukkan kesadaran mereka akan negeri akhirat. Kesadaran mereka akan negeri akhirat. Demi yang jiwaku berada di tangannya. Ya, dan ini juga dari kemurnian akidah para sahabat, mereka tetapkan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya. Jadi kalau sudah salam, Abu Hurairah menghadap kepada makmumnya, kepada jemaah yang beliau imami, ya, beliau bersumpah, ya, demi yang jiwaku berada di tangannya. Ini sumpah ya dari Abu Hurairah. Ya, dan boleh seorang itu bersumpah untuk menekankan sebuah perkara walaupun dia tidak diminta bersumpah. Ya, dan ini kadang dilakukan oleh Nabi kalau beliau ingin menegaskan sebuah perkara. Beliau dahului dengan sumpah. Iya. Sama dengan Abu Hurairah di sini, beliau dahului dengan sumpah, demi yang jiwaku berada di tangannya, inni la asbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling mirip salatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini ucapan Abu Hurairah. Ucapan ini walaupun zahirnya Abu Hurairah memuji dirinya sendiri bahwa beliau sesuai dengan apa? Paling mirip salatnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan kalimat yang menunjukkan pujian terhadap diri yang dicela. Ya, sebab sebenarnya ini bukan pujian terhadap diri, tapi ini Abu Hurairah mengabarkan hakikat keadaan. Ya. Mengabarkan hakikat keadaan, mengabarkan sebuah nikmat yang Allah berikan kepadanya bahwa beliau sangat mirip salatnya dengan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi berbeda ya antara orang yang menyebutkan sebuah kebaikan pada dirinya untuk dia kabarkan nikmat Allah. Ya, berbeda dengan orang yang menyebutkan kebaikan pada dirinya dia banggakan, dia ingin berbangga dengannya. Ini berbeda hukumnya. Kalau dia berbangga itu adalah hal yang dicela. Tapi kalau disebutkan sebuah kebaikan berkaitan dengan dirinya hanya sekedar mengungkit nikmat Allah terhadapnya, itu tidak dipermasalahkan. Iya. Dan Allah telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun terhadap nikmat Rabbmu, silahkan kamu bercerita. Tidak apa-apa seorang menceritakan, Allah memberiku nikmat begini. Allah memberi, seperti Abu Hurairah di sini, beliau mengatakan, Allah memberiku sesungguhnya aku yang paling serupa salatku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tempat yang lain, Abu Hurairah ditanya, "Wahai Abu Hurairah, kenapa kamu terlalu banyak menghafal hadis?" Ya, padahal Abu Hurairah hanya bersahabat dengan Nabi 4 tahun. Maka Abu Hurairah bercerita bahwa aku, kata Abu Hurairah, duduk di masjid mulazamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun perut saya sedang kelaparan, bahkan kadang perutku saya ganjal dengan batu. Saya ganjal dengan batu supaya saya bisa bersabar duduk bersama Rasulullah. Adapun banyak dari saudara-saudaraku yang lain dari kalangan Muhajirin dan Ansar, kadang mereka sibuk di pasar. Ya. Maka ini menyebabkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu banyak mendapatkan hadis, menghafal hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah ceritakan ini bukan untuk memuji dirinya. Ya, tapi untuk menerangkan hakikat. Ya, apalagi beliau dipermasalahkan kenapa banyak hadis yang beliau riwayatkan. Maka tidak ada masalah beliau menguraikan sebuah nikmat yang Allah berikan kepadanya, dan ini bukan memuji diri yang dilarang. Iya. Kemudian ini juga menunjukkan bagaimana kesungguhan para sahabat. Kesungguhan para sahabat radhiyallahu taala anhum di dalam mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Dan inilah sebenarnya hakikat dari ilmu itu. Hakikat dari ilmu tersebut, seorang mengambil ilmu, dia beramal dengan ilmu yang dia pelajari. Ya, beramal dengan ilmu yang dia pelajari. Tatkala menjadi sumber ilmu adalah Rasulullah, maka Abu Hurairah persis mengikuti Nabi dalam hal tersebut. Ya. Dan ini kebiasaan di kalangan para sahabat, bahkan menjadi kebiasaan di kalangan para ulama dari masa ke masa. Disebutkan di dalam biografi Al-Imam Abu Daud As-Sijistani. Iya. Dimaklumi ya, Imam Abu Daud penulis As-Sunan Sulaiman ibn Ash'ad As-Sijistani. Abu Daud As-Sijistani dikatakan kana yushabbahu. Iya. Abu Daud ini dianggap mirip fi samtihi wa khuluqihi wa hadyihi bi Ahmad ibn Hanbal. Abu Daud ini sangat mirip dalam wibawanya, dalam akhlaknya, dalam gerak-geriknya, itu sangat mirip dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Abu Daud ini mirip dengan gurunya Ahmad bin Hanbal. Ya. Dan Ahmad bin Hanbal, ya, beliau serupa, disamakan di dalam wibawanya, di dalam akhlaknya, di dalam gerak-geriknya, itu sama dengan gurunya Waqi ibnul Jarrah. Sama dengan gurunya siapa? Waqi ibnul Jarrah. Dan Waqi ibnul Jarrah itu sama dengan gurunya Sulaiman ibnul Mu'tamir. Dan Sulaiman ibnul Mu'tamir sama dengan gurunya, atau Mansur ibnul Mu'tamir. Dan Mansur sama dengan gurunya Ibrahim An-Nakhai. Ya. Dan Ibrahim An-Nakhai ini persis sama dengan gurunya Alqama bin Qais. Dan Alqama bin Qais ini sangat mirip dengan Ibnu Mas'ud. Dan Ibnu Mas'ud ini sangat mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, perhatikan ya bagaimana silsilah mubarakah. Ya. Dari Rasulullah menurun kepada Ibnu Mas'ud, turun kepada Alqama bin Qais, turun kepada Ibrahim An-Nakhai, turun kepada Mansur ibn al-Mu'tamir, turun kepada Waqi ibn al-Jarrah, turun kepada Ahmad bin Hanbal, turun kepada Abu Daud As-Sijistani. Ya. Ini keadaan as-salaf di dalam menuntut ilmu. Mereka sangat perhatian dengan hal ini. Sebab ilmu yang dipelajari itu mewarnai kehidupan. Memberikan perubahan di dalam kehidupannya. Ya, dan itulah manfaat ilmu sebenarnya. Seorang yang belajar berbeda dengan orang yang tidak belajar. Seorang yang menuntut ilmu berbeda dengan orang yang tidak menuntut ilmu. Ya. Berbeda dengan orang yang tidak menuntut ilmu. Dan ilmu ini yang mengatur gerak-geriknya. Ilmu ini yang mengatur gerak-geriknya. Ya, perhatikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau dikenal lembut. Ya. Dikenal lembut Abu Bakar As-Siddiq. Tapi di suatu posisi, ya, beliau lebih tegas daripada Umar bin Khattab di dalam memerangi orang-orang yang tidak mengeluarkan apa? Zakatnya. Ya, Umar bahkan mempertanyakan kenapa diperangi. Abu Bakar As-Siddiq bersumpah, wallahi law mana'uni iqalan kanu yuwaddunahu ala hadin nabi sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'ihim. Kata Abu Bakar, demi Allah, dia sambut dengan sumpah, demi Allah, andai kata mereka menahan satu ikat saya dari zakat yang biasanya mereka tunaikan kepada Rasulullah, saya akan perangi mereka karena satu ikat itu. Ya. Ini ucapan Abu Bakar. Beliau tegas seperti ini karena ilmu agama mengharuskan seperti itu. Umar bin Khattab dikenal dengan apa? Dikenal dengan ya, sifat yang keras. Semua orang memaklumi, sampai Nabi menyebutkan kalau syaitan saja berjumpa dengan Umar di jalan, syaitan akan cari jalan yang lain. Ya. Ini penggambaran untuk siapa? Umar bin Khattab. Tapi bersama dengan itu, beliau bisa lemah lembut pada tempatnya yang memang syariat mengharuskan seperti itu. Iya. Ketika ada yang berkata kepada Umar, sungguhnya engkau tidak berbuat adil, begini dan begini, Umar marah. Seorang sahabat mengatakan, ya Amirul Mu'minin, orang ini orang jahil. Dan Allah berfirman di dalam Al-Quran, khudil afwa wa'mur bil'urf wa'arid anil jahilin. Ambillah rasa maaf, perintahlah dengan hal yang baik, dan berpalinglah dari orang yang jahil. Ketika mendengarkan ayat tersebut, Umar langsung diam. Ya. Tidak lagi bergerak. Subhanallah. Ini perhatikan bagaimana ilmu agama mewarnai mereka, mempengaruhi kehidupan mereka. Sehingga berubah kehidupan itu sesuai dengan tuntunan syariat. Maka demikianlah harusnya seorang muslim dan muslimah di dalam kehidupannya, seorang penuntut ilmu. Ilmu itu memberikan pengaruh kepadanya. Ya. Memberikan pengaruh kepadanya dan diamalkan. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan ini yang diwariskan kepada umat setelah mereka. Baik. Kita kembali kepada kandungan pokok dari hadis Abi Hurairah ini. Jadi Abu Hurairah di sini beliau melakukan salat mengimami, dan di dalam riwayat ini diterangkan bahwa beliau mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan di akhir hadis Abu Hurairah berkata, aku yang paling serupa salatnya dengan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini kata penulis, kata Ibnu Hajar, rawahu An-Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah, dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah. Ya, kalau dilihat dari sisi sanad, memang sanadnya bagus, bisa diterima. Cuman yang menjadi masalah di sini Nu'aim Al-Mujmir. Ya. Ia meriwayatkan kisah ini dari Abu Hurairah. Sedangkan Abu Hurairah ini punya banyak murid. Ya, seluruh murid Abu Hurairah yang lainnya tidak ada yang menyebutkan bahwa Abu Hurairah menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Karena itu penyebutan Bismillahirrahmanirrahim di dalam riwayat ini adalah dianggap tidak kuat. Dianggap tidak kuat oleh al-muhakkikin dari para ulama. Jelas ya? Baik, hadits ini memang dulu pernah disahihkan oleh Syekh Mukbil rahimahullah. Cuman belakangan beliau rujuk dari mensahihkannya, beliau melemahkannya dengan alasan yang saya sebutkan tadi. Tentang Nu'aim Al-Mujmir ini. Iya. Dan itu yang tepatnya bahwa penyebutan Bismillahirrahmanirrahim di sini, ini adalah lemah. Iya. Menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim dalam riwayat ini adalah lemah. Bagian yang lainnya ya, adalah hal yang sahih, tapi khusus untuk menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim, ini tampak keliru ya, kalau dibandingkan dengan riwayat-riwayat Abu Hurairah yang lainnya. Karena itu, tidak ada pendalilan dengan hadis ini bagi orang yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim dijaharkan. Baik. Ya, mungkin ada yang tidak terima. Oh, saya ingin hadisnya sahih saja. Ya, saya tidak mau dikatakan hadisnya lemah. Baik, andai kata hadisnya sahih pun, ya, maka hadis ini tidak menunjukkan disyariatkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hanya saja menunjukkan boleh kadang-kadang seorang menjaharkan. Kadang-kadang. Andai kata hadisnya sahih ya. Karena telah syah dari riwayat Anas bin Malik. Beliau sholat di belakang Nabi. Beliau sholat di belakang Abu Bakar. Sholat di belakang Umar. Bahkan riwayat yang lain ada menyebutkan sholat di belakang Uthman. Sholat di belakang Ali. Ya. Tidak ada dari para sahabat itu yang menjaharkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nabi sholat di belakang para sahabat. Abu Bakar sholat mengimami para sahabat. Tidak ada yang mengingkari. Ya. Tidak menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka ini asalnya menjadi kaifiat dan tuntunan sholat. Andai kata hadith Abu Hurairah ini sahih, maka ini hadith hanya diarahkan kepada kadang-kadang membaca, menjaharkan. Kadang-kadang. Ya, tapi itu pun telah kita tegaskan bahwa hadithnya lemah. Ya, karena itu yang benarnya bahwa Bismillahirrahmanirrahim tidak dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim, tidak dijaharkan. Baik, kemudian dalam hadits berikutnya kata penulis rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'tumul Fatiha faqra'u bismillahirrahmanirrahim fa innaha ihda ayatiha, rawahu Ad-Darqutni wa sawwaba waqfahu. Iya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian membaca surah Al-Fatihah, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Karena bismillahirrahmanirrahim itu salah satu dari ayat surah Al-Fatihah. Rawahu Ad-Darqutni, hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Darqutni. Dan Ad-Darqutni sendiri menganggap bahwa yang benarnya ini bukan ucapan Nabi. Yang benarnya ini mauquf dari ucapan Abu Hurairah. Ya. Maksud Ibnu Hajar di sini membawakannya, beliau ingin menerangkan bahwa ada hadits yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa bismillahirrahmanirrahim bagian dari surah Al-Fatihah. Ini haditsnya. Ya. Namun Ibnu Hajar menjelaskan bahwa hadits ini, ya, kalau disandarkan kepada Nabi itu lemah. Yang benarnya itu dari ucapan dan dari ijtihad Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini makna ucapan Ibnu Hajar. Ya. Dan memang seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, hadits ini tidak syah. Ya, dari sisi periwayatan bersambung kepada Nabi. Dia hanya sampai kepada Abu Hurairah saja. Itu pun sanad kepada Abu Hurairah, ya, ada pembahasan karena ada sebagian rawi yang dipermasalahkan di dalamnya. Ya. Dan dikata rawi tersebut diterima, maka ini hanya menunjukkan mauquf terhadap Abu Hurairah, tidak menyelisihi riwayat-riwayat yang tegas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau tidak menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Maka saya bisa tutup pembahasan ini dengan sebuah kesimpulan. Setelah kita melihat dalil ulama yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim tidak dijaharkan, dan juga kita sudah melihat dalil bagi ulama yang mengatakan dijaharkan bismillahirrahmanirrahim, tanpa dari penjelasan dalil-dalil ini, bahwa hadits yang sahih tentang hal ini hanya menunjukkan bahwa bismillahirrahmanirrahim tidak dijaharkan, tidak dikeraskan. Ini yang sahihnya. Adapun selain daripada itu, haditsnya adalah hadits yang lemah. Ini kesimpulan dari pembahasan. Namun ada satu hal yang ingin saya ingatkan di sini. Iya, ingin saya ingatkan. Ini dari masalah yang penting untuk dipahami. Iya. Harus diketahui bahwa syariat kita ini adalah syariat yang dibangun di atas maqasid. Dibangun di atas maksud-maksud yang agung di dalam pensyariatan. Iya. Ada hal-hal yang agung yang dijaga di dalam pensyariatan. Dan maqasidus syariah ini adalah hal yang harus dihadirkan pada setiap pembahasan dari pembahasan agama yang kita bahas. Jelas ya? Dan ini dihadirkan ketika menjalankan sebuah hukum dari ahkam. Ya. Secara khusus di sini saya ingin terangkan bahwa memang para ulama sebagaimana yang telah kita terangkan, yang sudah kita jelaskan, ya, di antara para ulama ada yang berpendapat bismillahirrahmanirrahim dijaharkan. Dan di antara ulama ada yang berpendapat bismillahirrahmanirrahim tidak dijaharkan. Ya. Dan dua pendapat ini tersebar di tengah kaum muslimin. Bahkan sudah menjadi madhab di sebagian negeri. Madhab di sebagian negara. Ya. Madhab di sebagian negara. Di kalangan orang-orang Syafi'iyah, khususnya dari ulama Syafi'iyah, ini masalah yang riskan sekali dan dipandang oleh mereka sebuah kewajiban. Ya, mereka sholat harus menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalau tidak dijaharkan, pada sebagian tempat mungkin sholatnya diulangi. Mungkin sholatnya diapa? Diulangi. Ya. Dan sebagian tempat mereka tidak menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang kita dengarkan dan kita saksikan di Mekah, di Medina, tidak ada yang menjaharkan bismillahirrahmanirrahim ketika apa? Membaca Al-Fatihah. Ini adalah hal yang dimaklumi. Adalah hal yang dimaklumi. Namun sekarang yang menjadi pokok pembahasan yang ingin saya ingatkan di sini, hendaknya setiap orang ketika beramal dengan sebuah hadits, dia melihat di mana dia tinggal. Di negeri mana dia tinggal dan di lingkungan mana ia beramal dengan hadis-hadis tersebut. Iya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan sebuah fatwa bagi orang yang tinggal di sebuah tempat, di mana di tempat ini madhab mereka, pendapat yang mereka kuatkan adalah menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau mereka, kalau ada yang sholat, ya, kalau misalnya ada yang sholat mengimami orang-orang ini, mereka yang bermadhab harus menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia jaharkan bismillahnya. Dia jaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Ya. Itulah tadi saya katakan, kita tidak melihat kepada satu hukum saja. Kita melihat juga kepada sudut-sudut syariat yang lainnya. Karena dari pokok syariat ini tidak boleh menimbulkan sesuatu yang menjadikan kaum muslimin terpecah belah, menjadikan mereka ribut. Iya. Menjadikan mereka apa? Menjadikan mereka ribut. Ini dari pokok syariat. Karena itu kata Syekhul Islam, maslahat dia tidak menjaharkan, ya, atau maslahat dia di sini mengikuti orang-orang yang menjaharkan dengan dia menjaharkan basmalah, maslahatnya lebih besar, ya, daripada maslahat dia mengamalkan apa yang dia yakini bahwa tidak dijaharkan. Ya. Maslahatnya kalau dia menjaharkan itu lebih besar. Sebab ini menjaga kalimat kaum muslimin dan menjaga keutuhan kaum muslimin. Ya, ini hal ya dari yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, patut untuk direnungi. Hal yang patut untuk dicermati. Dan hingga hari ini pun para ulama kita memberikan fatwa yang semisal dengan itu. Yang semisal dengan hal tersebut. Ya, saya beri contoh misalnya dari kejadian-kejadian sekarang ini. Tentang masalah khutbah Jumat misalnya. Ya. Khutbah Jumat itu, ya, kita melihat apalagi kita di Indonesia ya, madhab Syafi'iyah itu di dalam pembahasan khutbah Jumat, madhab yang paling ketat. Karena syarat-syarat mereka, rukun-rukun khutbah sangat banyak. Ya. Di kalangan madhab Syafi'iyah. Semua harus dibaca. Semuanya harus dibaca. Kapan tidak dibaca, kadang tidak dianggap syah khutbahnya oleh orang-orang Syafi'iyah. Suatu hari Syekh Ibnu Utsaimin pernah menjelaskan, ini penjelasannya ada di Syarhul Mumti. Ya, beliau terangkan bahwa rukun-rukun khutbah itu yang benarnya hanya ini dan ini. Dan banyak dari apa yang diharuskan oleh sebagian orang sebenarnya tidak harus dibaca. Tidak harus dibaca di khutbah. Ya. Seperti membaca salawat, membaca doa, ya, membaca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, membaca innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan dan seterusnya, itu dari hal yang tidak harus dibaca. Tapi kata beliau, seorang yang tinggal di sebuah masyarakat, manusia yang mereka kenal hanya seperti itu, harusnya jangan dia keluar, ya, dari apa yang biasa mereka lakukan. Ya. Sebab memang dasarnya, walaupun dikatakan tidak diharuskan, tapi bukan juga dikatakan dilarang. Jelas ya? Bukan juga dikatakan hal yang dilarang secara mutlak. Ya. Karena itu, hendaknya seorang bisa, ya, mengamalkan hal tersebut pada tempatnya. Ya, kalau misalnya dia khutbah di tengah, kebanyakannya orang-orang yang paham, salafiyun misalnya, dia khutbah silahkan. Dia khutbah tidak menyebutkan, tidak apa-apa. Tapi kalau dia khutbah di masyarakat yang sangat sensitif dengan hal ini, ya, maka dia lengkapi semua aturan itu, dia baca. Ya, dia baca agar supaya tidak terjadi keributan. Ya, ini telah terbukti ya di beberapa tempat. Ya, ada sebagian kadang kawan-kawan, ya Masya Allah baru belajar, baru selesai pembahasan ya tentang hukum-hukum seputar sholat Jumat, pulang ke kampungnya khutbah, ini membaca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, terus-menerus bidah, ini bidah, bidah, bidah. Akhirnya khutbah saja, setelah itu, demikian apa yang disampaikan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, turun, tidak ada bacaan-bacaannya. Ya, pernah terjadi di sebuah tempat, imamnya berdiri, imam masjidnya berdiri, dia tanya kepada makmum, ini khutbahnya syah atau tidak? Ya. Kata makmumnya tidak syah. Ya rame-rame ngomong tidak syah. Kata imamnya kalau begitu mari kita sholat duhur. Ya. Akhirnya gak jadi sholat Jumat, jadi sholat duhur. Ya. Jelas ya? Maka seorang hendaknya memperhatikan. Ini fikih dalam agama, hendaknya diperhatikan. Ya, karena itulah ya, pembahasan hukum itu luas cakupannya. Ya, luas cakupannya. Seorang ketika mengamalkan sebuah hukum, dilihat banyak hal yang dilihat. Bukan hukum itu saja yang dilihat, tapi dilihat seluruh sisi yang ada. Seluruh sisi yang ada. Nah, sama dengan sebagian ikhwah kadang, ada yang masya Allah belajar, ya, di sela belajar dia mendengarkan banyak sekali ilmu-ilmu yang baru dia dapatkan. Banyak sekali keterangan-keterangan yang subhanallah sebelumnya belum pernah dia dapatkan. Dia anggap bahwa ini adalah sunnah yang harus diamalkan. Dia pulang semuanya langsung diterapkan tanpa ada ya memperhatikan keadaan dan kondisi ya orang-orang di sekitarnya. Sini ada sebuah fatwa yang sangat bagus ya. Saya dengarkan dari Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala. Jadi salah satu pelajaran beliau ditanya. Ada orang yang bertanya, katanya, "Ya Syekh, saya mendapatkan sebuah hadis." Ya, dan hadis ini adalah sunnah yang saya lihat banyak dari manusia tidak melakukannya. Banyak dari manusia tidak melakukannya. Maka pertanyaan orang ini, "Ya Syekh, kalau hadis ini saya hidupkan, saya amalkan, apakah saya dapat pahala?" Katanya, "Hal ana ma'jur?" Apakah saya dapat pahala? Kata Syekh, Syekh menjawab, "La." Tidak. Kamu tidak dapat pahala, bahkan kamu berdosa. Kata Syekh. Bahkan kamu berdosa. Kecuali sebelum kamu amalkan, kamu ajarkan dulu kepada manusia. Baru kamu amalkan. Nah, itu baru kamu dapat pahala. Ya. Tapi orang-orang tidak tahu, tiba-tiba langsung dia hidupkan. Ya. Membuat orang ribut. Nah, ini bukan tempatnya yang seperti itu. Karena itulah, hendaknya seorang ya, berusaha. Namanya ilmu itu, dia cinta ilmu, dia cinta saudaranya yang lain juga mendapatkannya. Cinta saudaranya yang lain untuk mendapatkannya. Baik. Ini dalam hal-hal yang ya, kaitannya dengan masalah sunnah ya. Adapun berkaitan dengan masalah halal dan haram. Ya. Maka dimaklumi bahwa tidak ada di dalam masalah halal dan haram itu hanya satu saja yang diucapkan. Yang halal ada yang halal. Yang haram adalah haram. Ya. Tapi masalah sunnah dihidupkan atau tidak, ini dilihat waktu, keadaan dan tempatnya. Demikian. Baik, maka ini poin ingin saya ingatkan di sini, karena ini dari pokok yang dimaklumi di kalangan para ulama, ada di fatwa-fatwa mereka dan mereka pakai di dalam apa namanya kehidupan mereka. Mereka ajak manusia dengan kaidah-kaidah ini. Namun kaidah yang saya terangkan tadi banyak ya dari orang-orang yang belajar tidak memahaminya, bahkan kadang salah di dalam menerapkannya. Ya. Kemudian dalam hadis berikutnya. Kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa anna Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min qiraati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min qiraati ummi al-Qur'an rafa'a sawtahu wa qala amin. Rawahu Ad-Darqutni wa hassanahu wal Hakim wa sahhahahu. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha, apabila beliau selesai, min qiraati ummil Qur'an, selesai membaca surah Al-Fatihah, rafa'a sautahu, beliau mengangkat suaranya, wa qala amin, seraya berkata amin. Rawahu Ad-Darqutni wa hassanahu. Hadis diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dan dihasankan oleh beliau. Wal Hakim wa sahhahahu, dan diriwayatkan pula oleh Al Hakim dan Al Hakim mensahihkannya. Ya. Kemudian kata beliau, wali Abi Dawud wa Tirmidzi min hadits Wa'il bin Hujr nahwuhu. Ya. Abu Dawud dan Tirmidzi juga meriwayatkan semisal dengannya, semakna dengannya, tapi dari hadits Wa'il bin Hujr. Dari hadits Wa'il bin Hujr. Ya. Ini dua hadits dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawakan di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Beliau ingin membuka pembahasan tentang syariat membaca amin setelah selesai membaca surah Al-Fatihah. Ya. Membaca amin setelah selesai membaca surah Al-Fatihah. Dan ini sebenarnya ketentuan, ya. Ketentuan ada di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Hajar tidak menyebutkan riwayat Bukhari dan Muslim di sini. Ya. Beliau membawakan riwayat yang lain karena ada maksud beliau di dalamnya. Ya, riwayat-riwayat yang boleh terangkan ini ada kaifiat tentang bagaimana cara mengucapkan aminnya. Kalau masalah syariat mengaminkan itu sendiri, itu ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Dari hadits Abi Hurairah, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Idza ammana al-imamu fa amminu." Apabila imam mengaminkan, maka hendaknya kalian ikut mengaminkan. Kainna man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Karena siapa yang aminnya itu bersesuaian dengan aminnya para malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sebutkan keutamaan di sini, ya. Keutamaan di dalam mengaminkan. Ya. Keutamaan di dalam mengaminkan. Ya. Di dalam riwayat yang lain konteksnya begini. Wa idza qala al-imamu waladdallin, kalau imam sudah berkata waladdallin, maksudnya ayat terakhir sudah, ya, dari surah Al-Fatihah. Fakulu amin, maka hendaknya kalian berkata amin. Ya. Ainal malaika taqul amin, karena malaikat juga akan berkata apa? Amin. Wa innal imama yaqulu amin, dan imam salat juga akan berkata apa? Amin. Faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang aminnya itu mencocoki aminnya para malaikat, maka diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Ya. Jadi secara umum mengaminkan itu adalah hal yang dianjurkan. Ya. Dianjurkan untuk imam, dianjurkan untuk makmum, dan dianjurkan untuk orang yang sholat sendirian. Dianjurkan untuk orang yang sholat sendirian. Iya. Dianjurkan untuk imam, sekali lagi dianjurkan untuk makmum, dan dianjurkan untuk orang yang sholat sendirian. Mengaminkan ini oleh jumhurul ulama dianggap sebagai hal yang sunnah. Dianggap sebagai perkara yang sunnah. Iya. Nah, dan di dalam menjaharkannya disunnahkan juga untuk menjaharkannya. Dan ini maksud Ibnu Hajar membawakan riwayat sebenarnya di sini. Beliau ingin menerangkan bahwa amin itu dijaharkan, dikeraskan. Suara diangkat dengan membacanya. Iya. Jadi kalau imamnya membaca amin, maka makmum ikut mengaminkan. Diangkat juga suaranya. Amin. Jelas ya? Ini pembahasan yang berkaitan dengan amin. Di sini ada beberapa hal yang ingin ditekankan untuk pembahasan mengaminkan. Yang pertama, apa makna amin itu? Amin maknanya, ya, ini adalah isim, tapi dia bermakna kata permohonan. Artinya, ya Allah kabulkanlah. Ya Allah kabulkanlah. Amin artinya Allahumma stajib. Ya Allah kabulkanlah. Ya. Dan amin ini bacaannya ada dua. Kalau dalam bahasa Arab. Ya. Bisa dibaca amin, hanya dipanjangkan amin, ya. Dan bisa hanya dipendekkan. Amin hanya dipendekkan. Amin. Ini dua bacaan di dalam bahasa orang Arab. Dan semua maknanya apa? Ya Allah kabulkanlah. Ya, ya Allah kabulkanlah. Baik. Ini asal dari sisi makna. Yang ketiga, di dalam riwayat-riwayat hadis diterangkan bahwa mengaminkan itu suara dijaharkan. Dan disunnahkan untuk memanjangkan kalimat aminnya, dipanjangkan. Ya. Kalimat aminnya di apa? Dipanjangkan. Sebab datang dalam riwayat yamuddu biha sautahu. Beliau mentamdid, mempanjangkan suaranya dengan membaca amin itu. Iya. Dan ingat, ya, memanjangkannya di sini artinya bukan dia panjangkan keluar dari bahasa Arab. Ya, jangan dia panjangkan, oh, disyariatkan memanjangkan amin. Kalau begitu saya panjang-panjang saja sampai akhir napas saya. Nah, seperti itu. Ya, dan ini dari kesalahan, ya, sebagian orang yang sholat kadang hanya panjang sekali amin, ya, panjang sekali hanya. Padahal a dalam bahasa Arab itu, ya, kebanyakan, ya, di qira'ah bacaan Al-Quran a dengan dua mat itu hanya dibaca dua harokat saja, kecuali di qira'ah nafi', ya, bisa dibaca 4 harokat. Ini sendiri di qiraah nafi'. Hanya dibaca berapa? Bisa dibaca 4 harokat. Jadi 4 harokat yang paling tinggi. Umumnya innal ladzina amanu amanu cuma 2 harokat saja. Itu umumnya orang yang membaca. Innal ladzina amanu cuma 2. Jelas ya? Tapi kalau nafi bisa 4. Innal ladzina amanu. Jadi bacaan nafi. Maka kalau antum membaca seperti bacaan orang Arab, ya, di dalam qiraat Al-Qur'an A-nya paling tinggi hanya 4 saja. Ya. Paling tinggi hanya 4 harakat. Amin. Itu paling tinggi sudah. Adapun minnya, min, ya, itu paling tinggi 6 harakat. Paling tinggi berapa? 6 harakat panjangnya. Ya. Enggak boleh lebih dari 6. Kalau dia lebih dari 6, itu dia bawa bahasa baru, tidak di dalam bacaan apa? Bacaan Al-Qur'an. Baik. Maka ini cara mengaminkan. Yang perlu saya ingatkan di sini. Ya. Kemudian yang perlu diingatkan juga di pembahasan bahwa mengaminkan ini, ya, hendaknya seorang makmum berusaha untuk mengikuti imam. Ya. Berusaha untuk mengikuti imam. Sebab nas umum memang dalam hadis Nabi, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sungguhnya imam itu dijadikan untuk apa? Untuk diikuti. Tapi di dalam masalah mengaminkan, sepakat para ulama bahwa boleh makmum mendahului imam. Dalam masalah apa? Dalam masalah mengaminkan, boleh makmum mendahului imam. Tapi kalau dia ingin lebih afdal, dia bersamaan dengan imamnya mengaminkan. Bagaimana caranya bersamaan? Jadi kalau imamnya sudah berkata A, makmumnya sudah ikut amin. Itu bersamaan namanya. Jadi dia biarkan imamnya di depan, di awal kata, dan mereka ikuti pada seluruhnya. Ya. Maka ini dikatakan dia bersama dengan imam. Ya. Dan siapa yang rajin mengaminkan, ya, pada saat aminnya mencocoki amin para malaikat, maka disebutkan di sini keutamaan, diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Yang terakhir untuk pembahasan amin, saya ingin ingatkan di sini bahwa ada sebagian orang yang keliru di dalam mengaminkan. Ada yang kada apa namanya aminnya, mimnya di tasydid. Dia baca ami mim. Ya, mimnya di atas did. Ya, ini keliru ya, akan merubah makna. Keliru, merubah makna. Karena itu mimnya tidak di tasydid. Amin. Begitu. Baik, selesai sudah pembahasan tentang mengaminkan. Kemudian pembahasan berikutnya. Berkata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, lalu orang ini berkata inni la astati'u an akhudha min al-Qur'ani syai'an. Ya, dia berkata sesungguhnya saya ini tidak mampu untuk mengambil sesuatu dari Al-Quran. Maksudnya saya tidak apa mampu untuk membaca sesuatu dari Al-Quran. Fa'allimni ma yujizi'uni minhu. Maka orang ini bertanya kepada Nabi, ajarkan kepadaku apa yang syah bagiku yang menggantikan bacaan Al-Quran itu. Iya. Faqala, maka Rasulullah mengajarkan, kul, katakanlah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata, illa billahil aliyyil azim. Al-haditha. Rawahu Ahmadu, wa Abu Dawuda, wa Nasa'iyu, wa sahhahahu Ibn Hibbana, wa Daraqutni, wa Al-Hakimu. Kata beliau diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Ibn Hibban, Ad-Daraqutni, dan Al-Hakim. Nah, haditsnya ini adalah hadits yang sahih. Ya, hadits Abdullah bin Abi Aufa ini menjelaskan ada seorang lelaki datang kepada Nabi. Dia berkata, ya Rasulullah, saya tidak mampu mengambil sesuatu dari Al-Quran. Maksudnya membaca sesuatu dari Al-Quran. Ini kalimat tidak mampunya dari sisi mana, tidak diterangkan. Ya, tapi sisi ketidakmampuannya itu adalah hal yang dimaklumi oleh Nabi. Sehingga Nabi mengajarkan kepadanya apa yang harus dia lakukan. Maka orang ini berkata, ya Rasulullah, saya tidak mampu membaca, mengambil sesuatu dari Al-Quran. Maka ajarkanlah ya sebuah bacaan yang bisa mencukupi, menggantikan kedudukan bacaan Al-Quran itu. Ya. Jadi ini sama dengan orang yang tidak, misalnya dia tidak pandai bahasa Arab. Ya. Dia tidak pandai membaca Al-Quran. Ya. Dan ini kadang terjadi ya. Kadang terjadi. Seperti orang kafir misalnya baru masuk Islam. Ya. Atau orang yang tidak waras baru dia sadar. Ya. Dia sebelumnya belum mampu membaca Al-Quran. Masuk waktu sholat. Wajib sholat. Maka apa bacaan yang diajarkan kepadanya yang mencukupi bacaannya? Ya, Nabi di sini mengajarkan dia membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini bacaannya. Ini dalam hadis Abdullah bin Aufa. Sudah berlalu bersama kita di hadis Rifa'ah. Ya. Di hadis Rifa'ah hanya membaca subhanallah wallahu akbar wala ilaha illallah. Di hadis Rifa'ah bin Rafi' sudah berlalu. Dan di riwayat ini 5 kata yang diajarkan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah. Ini yang dibaca. Illa billahil aliyyil azim. Nah. Maka ini yang dibaca di dalam bagi orang yang tidak mampu ya untuk membaca Al-Quran. Ya. Namun hadis ini menjelaskan di kondisi tertentu bagi orang yang tidak mampu. Ya. Bukan artinya dia dibiarkan begitu saja. Oh, saya tidak mampu, diajarkan doa ini, dia hanya baca doa ini saja, dia tidak belajar. Ya. Tidak belajar Al-Fatihah, tidak mau belajar membaca surah. Ini tidak benar ya. Jadi diajarkan doa ini sementara hingga dia apa? Hingga dia mempelajari Al-Fatihah dan mempelajari surah yang wajib dia baca di dalam sholat. Surah yang kadar wajib dia baca di dalam sholat. Iya. Dia baca Al-Fatihah atau dia baca satu surah misalnya Qul huwallahu ahad misalnya atau Qul a'udzu birabbin nas, dia hafal yang ringkas. Ya. Sekadar syah untuk dia baca di dalam sholat. Wajib dia pelajari. Iya. Jadi ini apa yang diajarkan oleh Nabi membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allah akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini adalah ucapan yang dibaca sementara sampai ia mempelajari apa? Mempelajari Al-Fatihah. Dan hadis yang mulia ini juga menunjukkan bahwa agama kita adalah agama yang penuh dengan kemudahan. Dan ini penggambaran untuk firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, subhanallah, dia tidak mampu membaca Al-Qur'an. Dalam agama kita, syariat kita diajarkan bacaan yang bisa mencukupi. Diajarkan bacaan yang bisa mencukupi. Maka agama ini adalah hal yang dimudahkan. Ya. Hal yang dimudahkan. Rasulullah bersabda, inna dina yusrun. Sesungguhnya agama adalah kemudahan, adalah hal yang mudah. Ya. Baik, ini kandungan dari hadith Abdullah bin Abi Aufah. Dan hadith ini juga menunjukkan bagaimana keadaan para sahabat dan seriusnya mereka mempelajari apa yang mereka tidak ketahui. Tidak sungkan-sungkan untuk datang kepada Rasulullah bertanya. Demikianlah harusnya seorang muslim. Kalau ada hal dari perkara agamanya tidak dia ketahui, dia tidak sungkan-sungkan untuk bertanya kepada orang yang tahu tentang perkara tersebut. Ya. Ini menjadi masalah pada sebagian orang. Kadang dia gengsi bertanya. Oh, masa mandi junub saja tidak tahu misalnya. Oh, saya malulah bertanya. Ya. Dan ini keliru ya. Sebab ini berkaitan dengan kewajiban. Ya, seorang tidak boleh malu dalam hal ini. Tidak boleh malu di dalam hal yang seperti ini. Ya. Dan di dalam menuntut ilmu itu, ya, kata Mujahid bin Jabir, la yanalul ilm mustakbir wala mustahyin. Ilmu itu tidak didapatkan oleh orang yang sombong dan tidak pula didapatkan oleh orang yang pemalu. Jadi dua orang yang tidak dapat ilmu. Yang pertama orang yang sombong. Orang yang sombong dia merasa dirinya, oh saya tahu itu. Ya. Saya enggak perlu, atau dia merasa dirinya sudah cukup. Ya, ini menyebabkan seorang itu diharamkan dari banyak ilmu. Dan sifat yang seperti ini sangat tidak layak pada seorang penuntut ilmu. diibaratkan oleh seorang penyair, al-ilmu harbun minal fatal muta'ali kasayli harbun minal makanil ali. Ilmu itu lari dari anak muda yang terlalu tinggi hati, terlalu sombong. Sebagaimana air itu lari dari tempat yang tinggi. Air tidak pernah menetap di atas tempat yang tinggi. Ya. Dia di atas gunung turun ke bawah. Ya. Air itu hanya menetap di tempat yang rendah. Di lembah, ya di danau, dan semisal dengannya. Nah, demikianlah ilmu itu. Perlu seorang itu merendah diri dalam menuntut ilmu. Ya. Dia kadang harus menghinakan dirinya. Ya. Menuntut ilmu dengan dia duduk di majelis. Dia menghadiri tempat-tempat guru. Ya, bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, dia untuk mendapatkan ilmu dari sahabat yang lain, beliau tunggu sahabat itu di depan rumahnya. Ya, duduk di depan rumahnya. Ya, sampai ya di musim angin berhembus kencang, ya beliau diterpa oleh debu, ya sang sahabat keluar dari rumahnya, heran melihat Ibnu Abbas. "Wahai anak paman Rasulullah, kenapa kamu berada di sini?" Ya. Ibnu Abbas mengungkapkan maksudnya untuk datang menuntut ilmu. Ya, kata sahabat tersebut, "Wahai anak paman Rasulullah, ya, cukup engkau bilang di rumah engkau, kami akan datang." Ya. Tapi demikianlah akhlak, ya, dari para sahabat dan keberkahan dari ilmu itu. Ya, keberkahan dari ilmu tersebut. Hendaknya ilmu itu seorang merendahkan diri dalam menuntutnya. Ya, kata seorang penyair, dan ini bait syair sering kita dengarkan dari guru kita Syekh Shalal Fauzan. Ya. Kata seorang penyair, "Man lam yaduk dullat at-ta'allumi sa'atan tajarra'a ka'sal jahli tula hayatihi." Siapa yang tidak pernah meneguk gelas kehinaan di dalam menuntut ilmu? Ya. Siapa yang tidak pernah meneguk, apa siapa yang tidak pernah merasakan kehinaan di dalam menuntut ilmu, kerendahan di dalam menuntut ilmu, maka dia akan meneguk gelas kejahilan sepanjang hidupnya. Ya. Jadi kalau dia tidak pernah ingin merendah diri, tidak akan mendapatkan manfaat. Dan dia akan menjadi jahil sepanjang dia hidup. Sepanjang dia hidup. Karena itulah, seorang penuntut ilmu hendaknya membuang sifat sombong ini sejauh-jauhnya. Kemudian yang kedua, kata mujahid, yang tidak dapat ilmu, adalah mustahyin, orang yang pemalu. Ya. Harusnya dia bertanya, tapi karena dia malu akhirnya, ya, apa yang harusnya dia ketahui, tidak dia ketahui. Iya. Apa yang harusnya dia ketahui, tidak dia ketahui. Kalau dia malu misalnya menanyakan, boleh dia wakilkan kepada orang lain. Yang jelas ada usaha untuk apa? Untuk dia mengetahui ilmunya. Ada usaha untuk mengetahui ilmunya. Baik. Maka ini dari pelajaran yang kita bisa petik di sini. Dari kisah sahabat ini yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa seorang alim itu, ya, melihat keadaan orang yang bertanya. Ya, dan seorang alim tidak harus dia terlalu banyak mengetahui persoalan orang yang bertanya. Ya, orang ini hanya datang berkata, "Ya Rasulullah, saya tidak mampu mengambil sesuatu dari Al-Quran. Ajari saya apa yang cukup sebagai gantinya." Maka Nabi langsung mengajari. Nabi tidak tanya, "Kenapa kamu tidak mampu membaca? Kenapa kamu begini dan begini?" Tidak ditanya. Ya. Sebab ini kadang membuat hati seorang penuntut ilmu itu, apalagi dia datang bertanya, ketika ditanya seperti itu, kadang hatinya menjadi terluka sehingga dia kadang tidak mau lagi untuk datang belajar. Ya. Maka karena itu seorang guru juga harus melihat, ya, keadaan seorang murid. Ya, kadang muridnya semangat. Ya. Kadang muridnya semangat. Ya. Tapi semangatnya bukan pada tempatnya. Nah, bukan pada tempatnya. Dan dari hikmah seorang guru, ya, dia pandai mengarahkan murid, bukan mematahkannya. Bukan mematahkan semangatnya, tapi diarahkan kepada hal yang lebih baik. Jadi dalam biografi Syekh Abdurrahman Al-Muallimi, salah seorang ulama muasir dari ulama Yaman, beliau ini dari ahli hadith, ya, sebelum Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, sangat masyhur. Syekh Al-Muallimi pernah menulis biografinya di dalam sebuah buku saya baca, cuman biografinya belum selesai beliau tulis. Beliau ceritakan kisah beliau menuntut ilmu. Kisah beliau menuntut ilmu. Jadi beliau sudah belajar dasar-dasar bahasa Arab. Ya. Untuk buku selanjutnya, beliau belum duduk kepada guru membaca. Tapi sebelum duduk dengan guru, Syekh Al-Muallimi sudah banyak membaca. Buku-buku besar pun sudah banyak dia baca. Maka begitu menghadiri majelis seorang guru yang mengajarkan ilmu nahwu, ya, Syekh Al-Muallimi ditanya, kamu ingin baca buku apa? Syekh Al-Muallimi tunjukkan bukunya. Ini buku yang ingin saya baca, ini yang ingin saya pelajari dari engkau. Dan buku ini bukan untuk tingkat pemula, buku yang beliau akan baca. Kata syekhnya, baik, sebelumnya kamu pernah belajar apa sehingga kamu merasa dirimu apa bisa baca buku ini? Kata Al-Muallimi, saya belajar sedikit. Ya. Beliau merendah mengatakan belajar sedikit. Sebab memang kalau belajar dari guru baru sedikit. Tapi kalau baca sendiri, banyak yang beliau baca. Kata gurunya, tidak apa-apa, silahkan kamu baca. Tidak dipatahkan semangatnya. Ya. Dan dikatakan, oh kamu baru belajar, belajar dulu yang kecil, jangan yang besar kayak gini. Ya. Tapi gurunya berkata, silahkan kamu baca. Maksudnya nanti kalau dia baca, ternyata diluruskan banyak kesalahan, nah, barulah gurunya berkata, mungkin bagusnya kamu pindah ke buku ini dulu. Ya. Supaya semangatnya tidak apa? Tidak patah. Tapi Al-Muallimi ketika membaca, gurunya heran. Ya. Ini tidak benar kamu membaca sedikit kayak begini. Ini pasti kamu sudah banyak belajar. Pasti kamu sudah banyak belajar. Ya. Sebab dari bacaan beliau, ya, kelihatan apa? Ya, sangat banyak dan luas ilmu nahwu yang sudah dia pelajari. Jelas ya? Maka yang ingin kita ambil sebagai pelajaran di sini bahwa di dalam ilmu itu dan menuntut ilmu ada etika-etika dan akhlak yang hendaknya diperhatikan oleh seorang guru, oleh seorang murid. Ya, dan itulah keberkahan ilmu dan kebaikan bagi seorang hamba apabila ia mempelajarinya. Baik. Ya, ini sebentar lagi masuk waktu sholat duhur. Mungkin apa namanya kita perlu bersiap-siap dulu untuk sholat duhur. Maka untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini. Insyaallah taala setelah sholat duhur nanti kita akan sambung materi ini. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.